ألف باء تاء ثاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زكي النفس من الأهواء. Pertama, fiqh. Kata fiqh dari faqaha yafqahu fiqhun. Dan kenapa nanti diletakkan kata fiqh bukan kata yang lainnya? Dalam bahasa Arab, seperti pernah kami sampaikan, kata fiqh itu berarti sesuatu yang dipahami, dimengerti. Sesuatu yang dipahami, dimengerti itu disebut dengan fiqh. Jadi kata faqaha. Jadi bukan cuma tahu. Ya, tidak cuma araf ya, tahu tapi paham, mengerti apa yang diketahui, paham apa yang dilakukan, itu fiqih. Yang menarik, di Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 122 Allah memberikan penjelasan yang melekatkan kata menuntut ilmu dengan kata fiqih. Ada yang menarik di Quran ya. Jadi kalau antum senantiasa mendengar kalimat menuntut ilmu menggunakan kata talabul ilmi, justru saat Anda sedang belajar dia dirubah kalimatnya dari mencari tempat-tempat menuntut ilmu menjadi memahami ilmu yang dipelajari. Mari kita lihat misalnya Quran surah ke-9 ayat 122 nanti didukung oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Kitabul Ilmi Sahih Al-Bukhari nomor hadis 71. Saya bacakan dulu Quran. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. Tidak semestinya orang-orang beriman itu seluruhnya tergerak untuk mau berjuang ke medan perang bertempur secara fisikal. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. Itu kalimatnya. Maka hendaknya ada sementara orang di samping orang-orang yang berjuang secara fisikal itu, ada sementara yang memfokuskan dirinya untuk belajar mendalami agamanya. Yang paling menarik di hadis ini, belajar agama itu dibedakan dengan belajar ilmu lain. Kalimatnya menjadi berubah menjadi fikih, diungkapkan dengan kata fikih dan menggunakan kata dan menggunakan tasydid faqaha yufaqih serta ditambah tak. Jadi kata faqih yafqah, kemudian ada faqaha ya. Kemudian ada ditambah tak dan tasydid tafaqaha ya tafaqah. Pelan-pelan. Kalau hanya kalimatnya tidak menggunakan tasydid atau ditambah ta, ya, itu berarti paham, mengerti. Baik, pelan-pelan. Kalau Anda gunakan tasydid, itu menunjuk pada sesuatu yang sangat ditekankan, keseriusan. Jadi bukan sekedar paham, tapi betul-betul Anda mesti paham. Ya. Kan ada yang paham cuma selintas gitu ya. Nah, ini dalam ya, lebih tepat mungkin dalam, sesuatu yang dalam ditekankan, tasydidkan menekan. Syiddah kuat tekan ya. Nah. Kalau ditambah ta di depan ya, tidak hanya tasydid tapi ditambah dengan ta ya, itu menunjukkan kesungguhan. Usaha yang sungguh-sungguh. Baik. Perhatikan di sini. Perintah Quran ketika kita diminta untuk mempelajari, menekuni ilmu-ilmu agama, ad-din, ya. Agama disebut din dalam Al-Quran, ya. Kalimat din pertama kita bisa temukan misal, ya, dalam Quran surah Al-Baqarah 256, la ikraha fid din, ya. Dari mana tahu din itu Islam? Quran surah 3 ayat 19, inna dina indallahi al-Islam, ya. Baik. Kita lihat ketika kita diminta untuk belajar tentang agama kita, ketentuan-ketentuan yang ada dalam Islam, yang paling menarik kalimatnya tidak hanya menggunakan fa, qaf, ha, fikih, tidak hanya ditambah dengan tasydid tapi menggunakan ta plus tasydid, tafaqqaha ya tafaqqahu tafaqqah. Lihat kalimatnya Quran surah ke-9 ayat 122. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqqah. Ada ta, ada fa, ada qaf bertasydid. Okay. Itu artinya satu, Maaf, siapapun orang yang belajar tentang ketentuan agama, ya, kata Quran, jangan cuma belajar saja. Ya. Allah tidak inginkan kita cuma sekedar tahu, tapi tidak memahami apa yang kita ketahui. Ya. Allah tidak inginkan kita mengucapkan sesuatu kecuali paham dengan yang kita ucapkan. Allah tidak berkehendak kita melakukan sesuatu kecuali mengerti dengan yang kita kerjakan. Ya. Makanya silahkan cek semua tentang ilmu-ilmu ibadah yang kita kerjakan itu selalu melekat kata fikih. Ya. Anda belajar tentang sholat, begitu Anda ingin belajar tentang pengetahuan bagaimana cara sholat yang baik, maka muncul tulisan-tulisan ulama diberi judul fikih sholat. Anda ingin belajar tentang zakat, maka muncul istilah fikih zakat, fikih puasa, fikih haji, fikih umrah. Hampir tidak ditemukan ada buku membahas ilmu salat, ilmu zakat, ya, ilmu puasa, ilmu haji, semua fikih. Seakan-akan ada pesan pada kita, kalau Anda ingin belajar tentang salat sampai Anda salat, pahami bacaannya, pahami gerakannya, sehingga ketika Anda salat Anda paham apa yang Anda ucapkan, Anda paham apa yang Anda lakukan, Anda mengerti apa yang Anda ungkapkan, ya. Maaf, maaf, ada sindiran yang sangat halus di Quran. Bahkan umumnya orang-orang yang sholat tidak mengerti, tidak tahu apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Silakan cek. Ya, dari sekian sholat yang pernah kita tunaikan, berapa persen bacaan sholat kita yang kita pahami? Ini fikih. Ya. Bagaimana kita bisa khusyuk menunaikan ibadah kalau nggak ngerti yang kita lakukan? Ya, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, kita tidak mengerti apa yang kita ungkapkan. Itu bukan fikih namanya. Ya. Karena itu kata Quran, ketika kita belajar tentang agama, mesti dalam. Pahami, ya, mengerti, sehingga paham betul dan bisa menempatkan mana yang digunakan, mana yang ditinggalkan, mana yang dikerjakan, mana yang disimpan, ya. Dan dalam memahami kedalaman makna agama ini, kita mesti sungguh-sungguh, serius, ya. Baik, jelas sampai sini, ya.